الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كتاب رجب كتاب أكثر مجيد قال رحمه الله تعالى قوله لا أغني عنكم من الله شيئا Aku tidak bisa membela kalian sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fihi hujjatun 'ala man ta'allaqa 'ala al-anbiya'i was-salihin. Ini hujjah untuk membantah orang-orang yang bergantung kepada para nabi dan orang-orang saleh. Bahwa nabi-nabi itu akan memberikan pertolongan nantinya, memberikan demikian juga orang saleh. وَرَغِبَ إِلَيْهِمْ لِيَشْفَعُوا لَهُ وَيَنْفَعُوهُ وَرَغِبَ إِلَيْهِمْ yang bergantung kepada para nabi dan orang saleh وَرَغِبَ إِلَيْهِمْ berharap terhadap nabi dan orang-orang saleh agar supaya mereka memberi pembelaan dan memberi kemanfaatan أو يدفعوا عنه atau membela mereka. فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الشِّرْكُ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Ini bukan berarti bahwa Rasul orang saleh tidak bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat. Paham barakallahu fikum. Nabi, orang saleh dan yang lainnya asyuhada, as-siddiqun memberi perbedaan nanti di hari kiamat, memberi syafaat nanti dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertauhid, yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik tentang masalah syafaat ini. Syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kullillahi syafa'atu jami'a. Katakan bahwa syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapa gerangan yang bisa dan mampu memberi syafaat di sisi Allah? Tidak ada kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Paham barakallahu fikum. Dan orang-orang saleh ini, para nabi, rasul dan seterusnya akan memberi syafaat nanti di hari kiamat. Lalu terus bagaimana? Untuk kita mendapatkan syafaat nabi ini, mendapatkan syafaat orang saleh ini. Jadi, kita tidak boleh meminta langsung kepada nabi tersebut karena itu bukan milik mereka. Paham ini? Barakallahu alaikum. Kita hanya bisa melakukan apa? Syarat-syarat untuk kita diberi syafaat. Apa itu? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti Rasul, barakallahu fikum, tuntunan beliau, mencintai Rasul, jalankan asbab-asbab untuk kita disyafaat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham? Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kepada nabimu nanti kesempatan untuk memberi syafaat kepadaku. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada nabi. Barakallahu fikum. Kita hanya bisa menjalankan persyaratan syafaat itu. Yani mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan asbab yang dengannya kita diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham insyaallah. Baik. Seperti di antaranya adalah mendoakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menduduki kedudukan maqamah mahmuda al-wasina. Barakallahu fiik. Setelah kita mendengar dan menjawab azan. Baik. Kemudian kita salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah Wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Siapa yang mendoakan untuk aku doa ini setiap selesai azan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Akan halal untuknya syafa'atku nanti di hari kiamat. Ini kita lakukan. Dan yang semisal dengan ini, barakallahu fikum. Baik, itu orang-orang musyrikin dicap musyrik mereka, mereka minta syafaat langsung kepada nabi, langsung kepada orang soleh, kemudian mereka memberikan persembahan ibadah-ibadah kepada orang-orang soleh itu. Paham? Mereka menyembelih untuknya, mereka tawakal kepadanya, mereka dan seterusnya. Berharap kepada barakallahu fikum. Tapi orang-orang saleh ini, paham? Mereka mengatakan haulai syufa'auna indallah. Mereka adalah apa? Pembela-pembela kami nanti di hari kiamat. Mereka adalah orang suci, orang bersih, orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah sesembahan ini, orang soleh ini, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Paham ini? Barakallahu alaikum. Sehingga mereka dicap sebagai musyrikin. Bisa dipaham pembahasan ini? Barakallahu alaikum. Nabi dan Rasul tidak bisa melakukan apa-apa. Pembelaan pun, syafaat pun beliau tidak bisa melakukannya kecuali izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Maka ketika mereka bergantung, berharap kepada nabi dan orang saleh untuk mereka diberi syafaat, mereka dibela, fa inna dzalika huwa syirku. Ketergantungan mereka kepada wali ini, tergantungnya mereka kepada orang saleh ini, harapannya mereka kepada nabi ini, itulah kesyirikan. Justru ini penghalang untuk mereka diberikan syafaat oleh nabi dan rasul. Paham ini? Baik. Sekali lagi, bergantungnya mereka kepada nabi, kepada wali, kepada orang saleh, harapan mereka kepada wali, kepada orang saleh, kepada nabi, barakallahu fikum, itu adalah ibadah. Baik. Dan itu adalah kesyirikan. Dan justru ini sebagai penghalang untuk dia mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Barakallahu alaikum. Lalu bagaimana? Ya, nabi itu diikuti jejaknya, diikuti sunnahnya, dijalankan syariatnya, dicintai, dimuliakan. Barakallahu alaikum. Bukan disembah. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat Allah memberikan izin kepada nabinya untuk orang untuk memberikan syafaat, memberikan izin kepada orang saleh untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami insyaallah ini. Sangat gamblang sesungguhnya. Baik. Karena berharap, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzalika huwa syirku. Bergantung, berharap. Itu adalah kesyirikan. Karena bergantung, berharap ini adalah ibadah. Alladhi harramahullahu ta'ala, yang Allah haramkan. Wa aqama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil indari anhu. Dan, barakallahu fikum, aqama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil indari anhu. Allah SWT mengutus nabi-nabinya untuk mengingatkan umat dari perbuatan ini. Kama akhbara ta'ala anil musyrikin, sebagaimana Allah mengkhabarkan tentang orang musyrikin, fi qawlihi walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan adapun orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah, mereka mencari wali selain Allah, pembela, penolong, penyelamat. Paham berlebihkum? Ini adalah ibadah. Menjadikan selain Allah pembela, penolong, pelindung, wali. Itu adalah ibadah. Mereka mengatakan, mana'buduhum. Kami tidaklah menyembah mereka dengan persembahan ini, penyembahan ini. Ibadah-ibadah tadi ini. Illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali untuk lebih mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Paham? Barakallahu fikum. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pembela-pembela kami di hari kiamat. Penyandaran diri, tawakal mereka, harapan mereka kepada selain Allah ini adalah kesyirikan. Paham? Haula'i syufa'auna indallah. Fa abtala Allahu dzalika, maka Allah membantah itu semuanya. Wa nazzaha nafsahu an hadzal syirk. Allah mensucikan dirinya dari kesyirikan ini. Wa sayati taqriru hadzal maqam insyaallah taala. Akan ada pembahasan lebih rinci tentang masalah ini. Ya, jelas bisa dipahami ini? Barakallahu fiikum. Wa fi sahih al-Bukhari ya bani Abdi Manaf la ugni ankum minallahi syai'an. Baik. Wahai bani Abdi Manaf la ugni ankum minallahi syai'an. Wahai bani Abdi Manaf, aku tidak bisa memberi pertolongan sedikit pun kepada kalian. Bukan berarti Rasulullah tidak bisa memberi pertolongan secara umum. Rasulullah diberikan izin untuk memberi syafaat nanti di hari kiamat. Tapi untuk orang-orang yang berhak pula untuk disyafaati. Paham? Orang-orang musyrikin tidak akan pernah bisa mendapatkan syafaat. Mereka akan berkata nanti di hari kiamat, malana min syafi'in wala sadiqin habib. Orang musyrikin mengatakan, malana min syafi'in, kita ternyata tidak pernah mendapati orang-orang yang bisa mendapati memberikan syafaat untuk kami. Tidak nabi, tidak rasul, tidak wali, tidak siapapun. Wala sadiqin habib, ternyata juga tidak ada teman yang bisa membela. Sangat rinci sesungguhnya. Jelas terang yang namanya kesyirikan itu. Intinya semuanya Anda berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiik. Baik, kata Rasulullah SAW, aku tidak bisa memberikan kepada kepemilikan kepada kalian kalau kalian tetap dalam kondisi seperti ini. Jadi seperti apa? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya Abbas ibn Abdul Muttalib bi nafsihi ibnu dengan menasabkan ibnu ya Abbas ibn Abdul Muttalib wa ya Yusufi Abbas ar-raf' wa an-nasb bisa ya Abbas bisa juga Abbas barakallahu fikum wa kadzalika fi qawlihi ya Safiyyatu ya Safiyyah bisa juga Safiyyah bisa juga ammata kalau ammah bin nasb ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya Fatimah binta Muhammadin bisa wa ya Fatimah. Qauluhu salini min mali ma syi'ti, mintalah kepadaku wahai putriku wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepadaku harta apapun yang kau kehendaki. Bayyana la annahu la yunji min adabilillah illa al-iman wal amal as-salih. Di sini terangkan bahwa tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dari api neraka kecuali iman dan amal saleh. Barakallahu fiik. Wa bi annahu la yajuzu ay yus'ala al-'abdu ayus al-'abdu illa ma yaqdiru alaihi. Di hadis ini juga tidak boleh kita minta kepada seorang hamba kecuali apa yang dia mampu untuk dia lakukan. Min umuri dia dunia dari perkara dunia. Wa amar rahmatu wal maghfirat wal jannatu wan najatu minan nar wa nahwi dzalika min kulli ma la yaqdiru alaihi illallah fala yajuzu ayyutlaba illa minhu. Minta kepada hamba boleh saja. Perkara yang bisa dia mampu untuk melakukan, minta tolong untuk diambilkan ini, minta tolong untuk ditolong. Ya, sesuatu yang bisa dia lakukan, dia mampu. Minta tolong untuk dibantu, mengangkat barang ini, menyelesaikan urusan ini. Selama dia mampu, silakan. Tapi kalau minta kepada seseorang, minta rahmat, ampunan, sorga, terselamatnya dari api neraka dan yang lainnya dari perkara yang tidak akan ada yang mampu memenuhinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, fala yajuzu ayyutlaba illa min, maka tidak boleh kita minta kecuali hanya kepada Allah. Fa inna ma indallahi la yunalu illa bi tajridit tauhid, karena apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa diraih kecuali dengan ketauhidan. Wal ikhlas lahu bima syara'ahu wa radiyahu li ibadihi, dan berlaku ikhlas terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Ayat taqarrabu ilaihi bihi, untuk mereka hamba-hamba ini mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan itu. Fa idza kana la yanfa'u ibnatahu wa ammatahu wa ammahu wa ammatahu wa qarabatahu illa dhalik fa ghayruhum aula wa ahsan. Kalau Nabi tidak mampu untuk berikan kemanfaatan untuk putrinya, untuk pamannya, untuk bibinya dan kerabatnya kecuali dengan iman dan amal saleh, faghairuhum aula wa akhra. Maka yang lainnya lebih pantas untuk tidak mendapatkan kemanfaatan. Barakallahu fiik. Wa fi qissati ammihi Abi Thalib mu'tabar. Barakallahu fiik. Kisah Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan ibrah, dijadikan pelajaran. Barakallahu fiik. Baik. Ketika mati sang paman dalam kondisi musyrik, dia tidak bisa mendapatkan apa-apa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali satu, barakallahu fiik. Kecuali satu, itu pun tidak memberikan, tapi memberikan kemanfaatan yang signifikan. Paham barakallahu fiik. Satu-satunya orang kafir musyrik yang mendapatkan syafaat, yakni paman Rasulullah itu. Tapi Al Abbas sang paman mengatakan, ya Rasulullah, mada tughni an ammik? Innahu kana yuhituka wa yudafi anka yahutuka wa yudafi anka. Apa gerangan yang kau berikan manfaat, yang bisa engkau berikan manfaat untuk pamanmu ini? Karena dari sejak engkau kecil dia selantiasa melindungi engkau, membela engkau sampai mati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula ana lakana fit darkil asfali minan nar. Seandainya bukan saya, maka dia berada di kerak neraka paling bawah. Kata Rasulullah, huwa fi dhahdahin minan nar. Barakallahu. Pamanku ini berada di atas permukaan api neraka. Dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dua terompah, dua sendal, yagli biha dimaghu. Yang dengan dua terompah dari api neraka ini mendidih otaknya. Ini yang paling jauh dari telapak kakinya, apalagi yang dekat. Barakallahu fikum. Wahwa yara, dalam keadaan dia mengira bahwa dia adalah penghuni neraka yang paling dahsyat adabnya, padahal di paling ringan. Sekedar itu, barakallahu fikum. Baik. Dalam kondisi dia yang paling ringan, dia mengira bahwa dialah yang paling dahsyat adab. Allah al-musta'an. Baik. Wala hawla wala quwata illa billah. Maka cukuplah pada kisah Rasulullah dan pamannya ini sebagai ibrah bahwa tidak akan ada seorang pun bisa selamat kecuali dengan apa? Iman dan amal solehnya. Barakallahu fiik. Dan semuanya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fandrilah al-waqi'an min kathiri minan nas. Maka tengoklah sekarang. Kejadian sekarang ini di kebanyakan orang, minal iltija ilal amwat, mereka bersandar diri kepada orang yang telah mati. Baik. Apa-apa ke kuburan wali fulan. Mau pergi ke kuburan wali fulan. Ada hajatan ke kuburan wali fulan. Minta ridha, minta keselamatan, minta perlindungan, minta subhanallah. Susah rezekinya, minta kelancaran rezeki. Sering sakit-sakit, minta kesembuhan. Dan seterusnya. Baik. Wattawaju ilaihim birragabati warrahabat. Baik. Dengan harap-harap. Dan barakallahu alaikum takut. Ohum ajizuna la yamlikuna li amusim darra wala nafa. Sementara yang disembah ini, yang dimintai, yang diharapkan ini tidak mampu untuk mendatangkan untuk dirinya sendiri kemanfaatan dan kemudharatan, apalagi untuk yang lain. Yatabayyanu laka annahum laysu ala syai. Jelaslah oleh engkau bahwa yang disembah-sembah selain Allah ini tidak memiliki sesuatu, tidak bisa melakukan satu apapun. Annahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebenarnya mereka apa? Menjadikan syaitan itu sebagai wali pembela selain Allah Subhanahu wa taala, wa yahsabuna annahum muhtadun, dalam keadaan mereka mengira bahwa mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Syaitan itu yang luar biasa, barakallahu fiik. Mereka suka dan sering muncul di kuburan wali-wali tertentu untuk mengecoh dan menipu orang-orang sehingga semakin sesat dan sesat. sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Mereka terkadang menampakkan diri di kuburan, menjabati tangan, mengajak bicara. Barakallahu fikum, orang-orang yang hadir di sana. Sehingga menjadikan mereka semakin apa? Semakin percaya, wali fulan. Dia menjabati tangan ana, dia berbicara ke ana, dia mengatakan ini dan mengatakan itu. Subhanallah. Sehingga orang semakin percaya, padahal yang datang itu adalah syaitan. Ini adhara lahum syaitanu syirka fi qabili mahabbatis salihin. Akhirnya apa? Syaitan menampakkan untuk mereka di para penyembah kubur, menggambarkan untuk mereka kesyirikan itu dalam bentuk cinta terhadap orang saleh. Paham barakallahu fikum? Ketika mereka menghambakan diri kepada wali-wali ini, mereka mengatakan itu bukan menghambakan diri tapi mencintai orang saleh. Wa kullu salihin yabra'u ilallahi min hadha syirki bid dunya. Sementara orang-orang saleh semuanya berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang mereka lakukan di dunia ini. Wa yauma yaqumul ashhad, dan di hari akhirat nanti juga mereka berlepas diri. Barakallahu fikum. Wa la raiba anna mahabbatas salihin nama tahsul bi muwafaqatihim fid dunya. Kita tidak ragukan lagi bahwa mencintai orang saleh itu dengan apa? Mencintai orang saleh dengan apa? Dengan mengikuti jejak kesolehannya, bukan menyembahnya. Barakallahu fikum. Ketika orang saleh itu rajin ibadah, taat kepada Allah, mencintai mereka dengan apa? Rajin ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Taib. Inna ma tahsulu bi muwafaqatihim fid dunya wa mutaba'atihim fi ta'ati rabbil alamin. Mencintai orang saleh dengan cara apa? Mengikuti jejak kesolehannya. Taib. Kalau ada yang mengatakan, mereka adalah orang-orang yang diberi taufik, diberi hidayah, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalankan hal yang serupa supaya ada juga diberi taufik, ada diberi hidayah, ada juga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mendapatkan keberkahan itu karena ketaatan. Sehingga ketika Anda melakukan hal yang sama dengan wali itu, Anda juga mendapatkan hal yang sama. Baik. Inna ma tahsul bi muwafaqatihim fid din, mencocoki mereka, mengikuti jejak mereka dalam beragama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa mutaba'atihim fi ta'ati rabbil alamin, mengikuti mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul alamin. La bitakhadhim andadan min dunya, bukan menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang saleh ini mau ditiru, diikuti kesolehannya, bukan untuk disembah, bukan untuk diibadahi, bukan untuk diminta-mintai, bukan untuk diharap-harap. Yuhibbunahum ka hubbillah, bukan untuk menjadikan tandingan, menjadikan wali ini, seorang saleh ini sebagai tandingan bagi Allah. Mencintainya sama seperti mencintai Allah. Isyrakan billahi wa ibadatan li ghairillah, sebagai wujud kesyirikan kepada Allah dan ibadah kepada selain Allah. Wa adawata lillahi wa rasulihi wa salihina min ibadihi. Dan ketika menghambakan diri kepada orang saleh ini berarti telah melakukan permusuhan untuk Allah dan Rasulnya serta orang-orang saleh dari kalangan hambanya. Kama qala ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam. Coba perhatikan, yang disembah adalah orang saleh. Termasuk antaranya adalah Isa yang disembah oleh orang Nasara. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam. Nanti Allah SWT akan mengatakan kepada Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiha ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau pernah mengajak manusia untuk menyembah dirimu dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa akan dimintai pertanggungjawaban nanti tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Qala subhanaka. Apa jawaban Isa? Maha suci engkau wahai Rabbku. Maya kulli anakula mali salibihak. Aku tidak pantas mengatakan perkara-perkara yang memang tidak pantas untuk aku ucapkan. Aku tidak pernah mengajak mereka menyembah aku. Aku tidak pernah mengajak mereka untuk menyembah ibuku. Inkuntukultuh fakada alinta. Seandainya aku pernah mengajak mereka menyembah diriku dan ibuku, sungguh engkau telah mengetahuinya. Tapi tidak pernah aku melakukan itu. Tidak pernah aku ajak mereka untuk mempersekutukan engkau dengan aku. Barakallahu fiik. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Engkau mengetahui apapun yang akan yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta'allamul ghuyub. Engkau ya Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak pernah mengucapkan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan aku untuk aku ucapkan. Apa itu? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku ketika masih hidup aku sebagai saksi atas mereka. Palama tawaffaitani, ketika engkau telah mengangkat aku, unta antar raqiba 'alaihim, engkaulah yang menguasai mereka. Engkaulah yang meliput mengawasi mereka. Wa anta 'ala kulli syai'in syahid, dan engkaulah zat yang menguasai segala sesuatu. Baik, menyaksikan segala sesuatu. Masya Allah, jelas. Barakallahu fiik. Nabiullah Isa, malaikat pun demikian, wali-wali pun demikian, berlepas diri semuanya dari perlakuan orang-orang yang menyembahnya. Qala Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi hadhil ayah ba'da kalami sabaqa. Setelah berkata Syekhul Islam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang ayat ini setelah pembahasan sebelumnya. Summa nafa'a yakuna qala lahum ghaira ma umira bihi. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam telah mengatakan nafak, beliau mengingkari barakallahu fikum bahwa beliau menyampaikan selain dari apa yang diperintahkan untuk beliau sampaikan. Wahu mahmud tauhid. Yang beliau diperintahkan untuk menyampaikan adalah kemurnian ketauhidan. Tidak ada yang beliau sampaikan kecuali itu. Faqala ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali apa yang kau perintahkan untuk aku katakan. Apa itu? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Rabbku dan Rabb kalian. Tsumma akhbara an syahadatihi 'alaihim muddat maqamihi. Kemudian Rasul Isa alaihissalatu wassalam mengkhabarkan persaksiannya atas umatnya ketika beliau masih hidup. Wa annahu ba'dal wafati la ittila' lahum 'alahu 'alaihi. Dan setelah wafatnya Isa atau diangkatnya Isa ke langit, beliau tidak lagi mengetahui apa yang ada terjadi di atas muka bumi ini. Wa annallaha azza wa jalla al-munfaridu ba'da al-wafati bil ittila'i alaihi, dan bahwa hanya Allah semata-mata bersendirian yang mengetahui setelah diangkatnya Isa barakallahu fikum apapun yang terjadi di atas muka bumi. Apa kala wa kunta 'alaihim syahida, dan hanya Engkau ya Allah yang maha menyaksikan. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani. Ya. Faqala wa kuntu 'alaihim syahidan. Aku saksi atas mereka ketika aku masih hidup. Maka ketika engkau angkat aku, akan engkaulah ya Allah sebagai satu-satunya yang menyaksikan apa yang mereka lakukan. Anta 'ala kulli syai'in syahid, dan engkau adalah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Wasafahu subhanahu bi anna syahadatahu fawqa kulli syahadah. Nabiullah Isa menyifati Allah Subhanahu wa taala bahwa persaksian Allah di atas segala persaksian. Wa a'am, dan lebih umum. Intaha mulakhasah. Selesai sudah secara ringkas ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Qultu, aku katakan, fa bi hadza bayan annal musyrikina khalafu ma amara Allah bihi rasulahu. Jadi aku katakan, tapi hada, maka dalam masalah ini atau ayat ini bayan keterangan annal musyrikina, bahwa orang musyrikin halafu, mereka menyelisih apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul. Apa itu? Min tauhidihi alladhi huwa dinu. Yani mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan agama seluruh nabi. Alladhi ittafaqu alaihi wa da'au an-nasa ilaihi, yang semua nabi, semua rasul sepakat atas dakwah ini. Dakwah apa? Dakwah tauhid. Wa farakum fihi illa man aman. Wa farakuhum fihi illa man aman. Dan berpisah dengan mereka kecuali orang-orang yang mau beriman. Fa kaifa yuqalu liman dana bi dinihi wa ata'ahum bima umiru bihi min ikhlasil ibadatillahi wa da'u annahu qad tanaqqasahum bi hadha at-tauhid alladhi ata'a bihi rabbahu wa taba'a bihi rusulahu alaihimus salam. Baik, bagaimana yuqalu liman dana bi dinihi? Bagaimana bisa dikatakan untuk orang yang mengikuti agama para nabi ini dan mentaati mereka pada perkara yang mereka diperintahkan dalam berlaku ikhlas kepada Allah semata. Innahu qad tanaqqasahum bi hadha at-tauhid. Barakallahu fiikum. Ya, ini orang yang bertauhid ini apa? Dianggap menjelekkan atau tanafus, menjelekkan ini menghina para nabi. Barakallahu fiikum dengan kitab ini. Alladzi ata'a bihi rabbahu wa taba'a bihi rusulahu alaihi wassalam. Ya, ini orang-orang musyrikin menganggap orang-orang muwahhid ini justru apa? Justru menghina para rasul. Sahih. Dengan ketauhidan. Ya, ini tidak memuliakan para rasul. Tapi kenapa mereka mengatakan ini? Karena mereka menganggap bahwa ibadah ya terhadap rasul ini, terhadap nabi ini adalah apa? Pemuliaan terhadap rasul. Ini kan sudah terbalik. Dia balik keadaan. Paham insyaallah ini? Ibadah yang mereka lakukan terhadap nabi dan rasul itu mereka anggap pemuliaan. Sehingga orang yang mentauhidkan Allah dalam masalah ini dianggap apa? Tidak memuliakan rasul. Paham? Padahal pemuliaan rasul dengan cara mengikuti rasul, bukan menjadikan Tuhan. Bukan menjadikannya Tuhan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik kalau sudah masuk ke dalam lembah atau liang kesyirikan ini, dia akan berputar pemahamannya. Sudah salah dalam memahami dan memandang. Barakallahu fiik. Muwahhidin dianggap apa? Tidak hormat, tidak memuliakan para nabi dan rasul. Baik. Sementara mereka dengan kesyirikan yang mereka lakukan, mereka anggap itu adalah pemuliaan dan penghormatan. Padahal sudah terjerumus ke dalam kesyirikan. Bisa dipahami? Barakallahu fiik. Wa nazaha bi rabbahu an asyriki alladhi huwa hadmul lirububiyyah wa tanaqqusul ilahiyyah wa su'udan bi rabbil alamin. Barakallahu fiik. Wal musyrikuuna hum a'da'ur rusul. Yang pada hakikatnya orang-orang musyrikin ini musuhnya para rasul, wa khusama'uhum bid dunya wal akhirah. Dan khusama'uhum lawannya para rasul nanti di dunia dan di akhirat. Waqad syara'u li atba'ihim ayyatabarra'u min kulli musyrikin. Padahal setiap rasul ini mensyariatkan untuk pengikutnya siapapun dia, apapun dia, untuk berlepas diri dari kesyirikan. Wa yukaffiru bihi wa yakfuru bihi, dan artinya mengkafiri kesyirikan. Wa yubghiduhu wa yu'aduhu bi rabbihim wa ma'budin. Wa yubghiduhu wa yu'aduhu, dan membenci, memusuhi kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Qul palillahi al-hujjatul balighatu falau syaa'a lahadakum ajma'in. Katakanlah palillahi al-hujjatul balighah. Maka milik Allah Subhanahu wa taala hujjah yang betul-betul menyampaikan. Maksudnya kesyirikan itu sangatlah jelas, sebagaimana ketauhidan itu juga sangatlah jelas. Kalau sya'al hadakum ajma'in, seadanya Allah menginginkan, maka Allah akan memberikan hidayah untuk kalian semuanya. Baik, barakallahu fikum. Qala Musa'ib rahimahullahu taala bihi masail al-ula tafsirul ayatain. Baik. Yani surah Al-A'raf. Barakallahu fikum. Wa la yastati'una lahum nasra. Semua siapapun yang disembah selain Allah ini, tengok dari ayat pertama dari bab ini, barakallahu fikum, ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Selain Allah itu tidak bisa mencipta, paham? Bahkan dialah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan disembah, maka disembahlah makhluk yang sama-sama apa? Merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Selain Allah semua adalah ciptaan. Maka ketika menyembah selain Allah berarti menyembah sesama ciptaan. Kita yang dicipta oleh Allah. Selain Allah kalau kita sembah berarti kita menyembah sesama. Kita sama-sama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Allah pastikan bahwa mereka yang mereka sembah selain Allah tidak mampu untuk memberikan pembelaan. Barakallahu fiik. Tidak memiliki apa-apa untuk dia beri. Tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Subhanallah, sangatlah jelas barakallahu. Kenapa disembah, kenapa diharap kalau memang tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Ini kan kedunguan. Barakallahu fikum. Asalnya kisah Uhud. kisahnya Uhud dan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sendiri saja di dunia ini apa? Terkena apa? Terkena senjata, benda tajam, beliau terluka, gigi beliau patah. Asalithah kunutu sayyidil mursalin wa khalfahu sadatul awliya yu'minuna bis-salati. Beliau melakukan kunut, doa kehancuran terhadap orang-orang yang disebutkan. Ternyata Allah tidak menerimanya. Justru Allah SWT memberikan hidayah terhadap orang-orang yang disebutkan untuk binasa. Barakallahu fiikum. Baik. Menunjukkan bahwa Rasul itu bukan semau-mau dia. Paham? Baik. Tapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah, "Laisa laka min al-amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Itu bukan urusan. Baik. Apakah Allah memberikan hidayah untuk mereka, menerima tobat mereka, atau Allah mengazab mereka? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kau hanya menyampaikan. Barakallahu. Al-khamisah annal mal'u 'alaihim kuffar. Padahal yang didoakan adalah orang kafir. Ternyata Allah beri hidayah justru. Al-khamisah yang kelima, annahum fa'alu asya'a ma fa'alaha ghalibul kuffar, minha syadduhum nabiyahum wa hirsuhum 'ala qatli. Padahal yang dilakukan oleh orang yang didoakan ini adalah apa? Luar biasa, berusaha untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa minha at-tamthil bil qatla ma annahum banu 'ammihim. Orang kafir yang didoakan oleh Rasulullah kebinasaan ini, mereka melakukan apa? Muslah. Muslah itulah mencincang, memutilasi. Memutilasi kaum muslimin yang sudah terbunuh di Uhud. Barakallahu fikum. Sehingga tidak dikenali siapa di siapa ini. Sudah rasa potong-potong, sudah diacak-acak. Barakallahu fikum. Dicongkel matanya, pokoknya khalas. Tidak bisa dikenali siapa orang ini. Karena dimutilasi, dipotong ini, potong macam-macam. Perutnya dibuncah, keluarkan semua isinya. Lehernya dipenggal. Kemudian telinganya dipotong, barakallahu fik, matanya dicongkel. Baik. Pokoknya Anda bisa dikenali sama sekali. Barakallahu fik, namanya muslah. As-sadisa anzalallahu alaihi fiha laisa laka min al-amri syai. Allah turunkan. Baik, laisa laka min al-amri syai. Engkau tidak memiliki urusan ini. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Masalah hidayah. Baik, atau tidak diberi hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Taib al-kunut fi nawazil, bolehnya kunut dalam masalah nawazil. Taib tasmiyatul mad'u alaihim bisalati bi asma'ihim wa asma'i abaihim, bolehnya menyebut nama-nama orang yang didoakan kehancuran atasnya. Barakallahu fiik, di dalam salat, dalam kunut. La'nul mu'ayyanin fi al-kunut, bolehnya melaknat. Barakallahu fiik. Tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiyata asyara qissatu sallallahu alaihi wasallam ma unzila alaihi wa anzir asyiratakal aqrabin. Kisah barakallahu fikum tentang Rasulullah SAW mengajak kerabatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan kerabat. Taib. As-sani'a 'asyara jidduhu sallallahu alaihi wasallam yaitu fa'ala ma nusiba bisababihi ila al-junun wa kadzalika law yaf'aluhu muslimul an. Taib. Semangat Rasulullah SAW dalam berdakwah. Bihaitu fu'ila ma nusiba bisababi ilal junun. Barakallahu fikum. Bihaitu fa'ala ma nusiba bisababihi ilal junun. Beliau melakukan sesuatu yang dengannya beliau dianggap gila. Barakallahu fikum. Wa kadzalika law yaf'aluhu muslimul an. Barakallahu fikum. Demikian juga seandainya dilakukan oleh seorang muslim sekarang ini, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Salisata asyara qulhu lil abdi wal aqrab lil ab'adi wal aqrab, ucapan Rasulullah untuk orang dekat dan orang jauh. La ughni anka minallahi syai', aku tidak bisa memberikan apa-apa sedikit pun untuk engkau. Hatta qala ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad, aku tidak mampu memberikan pembelaan sedikit terhadap engkau. Fa idza sarraha wa huwa sayyidul mursalin, kalau ini beliau terangkan padahal beliau adalah penghulu para rasul, bi annahu la yughni syai'a an sayyidati nisa'il alamin, bahwa beliau tidak bisa memberikan apa-apa untuk penghulu perempuan semesta alam ini, putrinya sendiri ya, di Fatimah. Wa amana al-insan annahu la yaqulu illa al-haq, Barakallahu fiikum. Tsumma nadhara fi ma waqa'a fi qulubi khawasin nas al-yawm tabayyana lahu at-tauhid wa ghurbatul din. Barakallahu fiikum. Wa amana al-insanu annahu sallallahu alaihi wasallam la yaqulu illa al-haq. Bahwa semua orang berkeyakinan bahwa Rasulullah tidak akan mengatakan kecuali benar. Termasuk ucapan ini, wahai Fatimah, aku tidak akan mampu untuk memberikan pembelaan sedikit pun kepada engkau kalau engkau tidak mengikuti kebenaran ini, maksudnya. Paham ini? Tapi semuanya diajak masuk Islam, diajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan-kapan tidak mentauhidkan Allah, siapapun tidak akan pernah bisa mendapatkan kebaikan dari Rasulullah nanti di hari kiamat. Walaupun kerabatnya, walaupun putrinya sendiri, walaupun paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, kalau tidak bertauhid, tidak masuk Islam. Maka sama sekali tidak bisa dilakukan pembelaan untuknya. Tapi siapa yang perhatikan ini? Tsumma nadhara fi ma waqa'a fi qulubi khawasin nas al-yawm. Siapa yang perhatikan ini? Dan perhatikan apa-apa yang ada dalam hati orang-orang khusus di zaman sekarang ini. Tabayyana lahul haqqat tauhid wa ghurbatud din. Nampaklah jelas oleh dia ketauhidan itu dan asingnya agama ini. Barakallahu fiik. Ya, kebanyakan orang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Gurbah, garib ketauhidan ini. Subhanallah. Baik, insyaallah dengan cara kita terus mempelajari ini, barakallahu fiik, semakin jelas dan jelas apa ketauhidan itu. Barakallahu fiik. Apa kesyirikan itu? Baik, kasihan. Orang rajin sholat, rajin puasa, haji berkali-kali, umrah apalagi, ternyata masih kekuburan. Kalau sekedar datang ke kuburan untuk ziarah, tidak apa-apa, karena memang diperintahkan kita untuk berziarah. Inni kuntun haitu man ziarat kubur, fazuruhaan, fa'innahu tuzakirukum al-akhir. Dulunya aku melarang kalian untuk menziarahi kubur, adapun sekarang silahkan kalian ziarah kubur, karena mengingatkan kalian tentang akhirat. Tapi kalau ziarahnya ke sana untuk minta kewali pulang, minta keselamatan, minta rezeki, minta ketenangan jiwa, minta kebahagiaan, minta ketenteraman, minta jodoh, minta macam-macam, minta kesembuhan, menyembeli di sana, tawakal di sana, dan seterusnya, maka ini adalah apa? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini syirkun akbar, syirik besar. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.